masalahnya. Jangankan anak kalau bini saya enggak. Berarti kita satu nasi, yang satu bujang tua, yang cie bujang lapua. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa dah jadi? Mak Bono, dengar aku cerita eh. Ayolah. Mula-mula kisah diriku hendak cari bini. Sekali dapat yang di hati. Kulitnya pula hitam macam kuali. Hati dan tapawi pula kasianti. Kan mantap tu. Mantap apa dang? Kami berjanji sedih semati. Kiranya besok pagi anti sebana mati. Nasib engkau Mak Bono, pede umur. Indahlah jadi. Hei, nasib kita nampak ni Mak Bono. Engkau dapat bini pendek umur, aku dapat bini hitam macam kuali. Mbak akan jadi. Kenapa? Mbak akan jadi. Kenapa? Sampai kini kau alun babi ni. Sama lah kita. Biloka jadi. Biloka jadi. Sampai kini kau lun laku lain. Carikan tali. Usah macam tu Mak Bono, masih banyak betul yang lain. Bertatap pula dengan gadis rupawan. Bantu apa lo rupawan tu? Putih kulit wajah berseri. Alis sebenarnya engkau. Sekali bersuara, rupanya jantan. Wanita separuh jadi. Bacinto pulau sama si Aisyah. Ini lawa ni. Lamo bada dan maminang. Tunggu apa lagi? Jauh orang lain Aisyah menikah. Kan terlambat. Maranola sudah. Bilalah kita nak berbini Mak Bono. Itulah dia yang sansai lebadan. Marilah kita cari yang lain lagi. Amolah. Apa nak jadi? Sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa dah jadi? Ini yang ketiga pula. Baca ketua. Makku menjodohkan dengan gadis di kampung. Bungo desa tak? Boleh jadi. Yang ku harap dia punya hidung mancung. Sekali ku tengok giginya tersorong. Iya. Bacin tempuloh juga di barambut panjang. Penjelanak nak. Itu denderaku. Ada ngasar cerita Den. Gadi rancak sungguh menawan. Menawan atau ipar gunawan? Sadang baduo inyo kajang-kajang. Parah. Bapaknya ki ayah. Innalillah. Gagallah proyek tanjak. Mbak akan jadi. Nanti yok manika Pak Wali mati. Mbak akan jadi. Rancak kini kau dan gantuang diri. Astagfirullah. Maiki Pak Wali. Jangan bawa bertobat. Akhir kisahku bercinta pula dengan budak lalang. Budak jalang? Lalang. Hatiku dah mulai senang. Sudahkan nasib budak tu pun menghilang. Kabur macam itulah. Kasih dan terakhir terdorong ke anak ajo adang. Berjanji basuh di tepi ladang. Kiranya lah duduk berdua je urang. Selingkuh? Ya. Tak kicuah di nantara. Mak Bono, nampaknya kita berdua ni takkan ada punya bini. Itulah. Sampai bila kita tak tahu dah. Nasib, nasib. Apa nak jadi sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa dah jadi kalau tak kahwin menyesal nanti. Tanja. Iya, Mak Pono. Nampaknya kita kok kena santuan pelalai kok, Tanja. Begitulah, Mak Pono. Kita kena bagi bujang lapuk sampai dalam kubur. Ambo rasa iyo, tapi ambo ragu. malang nasib bujang telajak, kemana pergi orang tak ajak. Malang nasib bujang telajak, kemana pergi orang tak ajak. Dekat buah terdeki, baling atas bukit, tergak nak berbini tapi tidak ada duit. Kedekat buah terdeki, baling atas bukit, tergak nak berbini tapi tidak ada duit. Malang nasib si bujang labo, pisang kemuda badan dah bongkok. Malang nasib si bujang labo, pisang kemuda badan dah bongkok. Orang yang kawin, dia yang sibuk, kalaulah malam berkawan meluk. Orang yang kawin, dia yang sibuk, kalaulah malam berkawan meluk. Kedekat buah kedeki, balik atas bukit, tergak nak berbini tapi pinggang sudah sakit. Kedekat buah kedeki, baling atas bukit, terdegak nak berbini tapi pinggang sudah sakit. Malang nasib pejaga tua, siang dan malam melamun saja. Malang nasib pejaga tua, siang dan malam melamun saja. Kawan dah kawin, dia tak bila, tak sangka umur dah mulai senja. Kawan dah kawin, dia tak bila, tak sangka umur dah mulai senja. Kedekat buah kedeki, baling atas kelapa, selera nak berbini takut pulang sama betina. Kedekat buah kedeki, balik atas kelapa, selera nak berbini takut pulang sama betina. Malang nasib si bujang lasa, jika si janda dia menolak. Malang nasib si bujang lasa, jika si janda dia menolak. Cendawan atas batang, lama tak berbini, selera pun punah hilang. Kedekat buah kedeki, cendawan atas batang, lama tak berbini, selera pun punah hilang. adik cantik rupawan. Bolehkah kita berkenalan? Tak perlu telepon-teleponan, yang penting WhatsApp-WhatsAppan. Duhai adik cantik jelita, senyumanmu sungguh menggoda. Sudikah adik kita jalan berdua, makan durian di simpang tiga. Diriku kini telah rabun senja, ku menunggu terlalu lama. Aku seperti orang gila. Telponan, yang penting WhatsApp-WhatsAppan. Duhai adik cantik jelita, senyumanmu sungguh menggoda. Sudikah adik kita jalan berdua, makan durian di simpang tiga. Wajahmu semakin tua, gigimu pun tinggal dua. Thank you. berangkat, jangan sampai terlambat ke rumah Haji Yahya, wan tanah paling kaya. Aduh anak gadisnya, namanya si Jelita, sangat cantik orangnya, ayo kita menggoda. Ayo, ayo, ayo, ayo, cepatlah berangkat, jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita terlambat. Datang berdua, dua-duanya ganteng, pasti adek tergoda. Usah adek malu, tunjukkanlah wajahmu, kami penasaran, kami ingin berkenalan. Ayo, ayo, ayo, ayo, bukalah pintunya, kami ingin cepat berjumpa, kami ingin cepat berjumpa. Siapa di luar tuh makan-makan saja kalian mah? Dia tahu orang lagi banyak kerja, nah dia menggaduh-gaduh di luar. Ih, pagi datang ke sini, saya sedang sibuk kerja di belakang situ. Hah, ini memang berdelau nih. Batu kecekan kan? Ini baru proyek, Pak Bono. Untung tanya bayi. Emang abang-abang ini siapa nih? Berkepusul saja bentuknya. Hah, abang ini siapa? Namo Waden Kosima Apono, Kukun Kadang si Pawang Jando, Jiko Adialah Ita Anio, Beko Adi Aden Uno. Jiko adik kita anio, beko adik aden guno guno. Hah? Ini asal ada guno guno iku bang, anak Pak Haji iku. Hah? Abang iku siapa pula namanya ni? Nama dek si Bujang Tanja, badan pocit kejurakan minyak, kebun getah berpetah petah, di godang adek Manola, kebun getah berpetah. Baik-baik buat keputusannya, jangan kami kecewa, pilih sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Ayo, ayo, ayo, ayo, pilihlah segera. Pasti kamu akan bahagia, pasti kamu akan bahagia. Kami datang kasih kau ganteng-ganteng kaduo. Pilihlah dek, pilihlah dek, pilihlah dek, pilihlah dek. Satu foto dan dua kau pilih satu di antara kami. Hah? Gak macam pemilu pula ini? Oh iya. Ah, tunggu sebentar dulu ya, saya ke belakang. Pa, pa. Apa tunduk? Pa, ada dua orang di depan sana. Dia menggaduh-gaduh saya, pa. Siapa pula berani menggaduh anak saya nih? Gak tahu. Ini fotonya nih, jelek-jeleknya dia, pa. Oh, ini orangnya. Cepat, Pak. Macam-macam. Mana orangnya tuh? Oh, ini rupanya kalian berdua yang mengganggu anak saya ya. Sini kalian semuanya. Saya lading kalian nanti. Sini kalian. Sini. Woi, woi. Sini kalian. Jangan duduk termenung membuat hati bingung. Usah merajuk-rajuk, muka abang tambah buruk. Usah dikenang-kenang, kasih yang telah hilang. Mari kita berdendang, supaya hati senang. Kalau memikat burung pelato. Tengok Mak Pono termenung, termenung macam beruk. Lama bermain dah siang, bermain gadis ngapa jadi janda? Iyalah pula, dia kan bawang janda. Jadilah berdendak deh kau. Perawan memang menawan. Ah, janda lah dia berpengalaman. Alah jalan deh kalian. Jangan duduk termenung membuat hati bingung. Usah merajuk-rajuk, tak ada yang kan pujuk. Usah dikenang-kenang, kasih yang telah hilang. Mari kita berdendang, supaya hati senang. Kalau beli kerupuk, beli di kedai Cik Nur. Cari bini yang gemuk, tak payah beli kasur. Di malam tak nyodak kuat, dakwa di bawah. Payah babi ni gapuak, makan sambil lancang buang. Jangan duduk termenung membuat hati bingung. Usah merajuk-rajuk, muka abang aku tunggu. Usah dikenang-kenang, kasih yang telah hilang. Mari kita berdendang, supaya hati senang. Kalau pergi ke lubuk, jangan lupa cari kepiting. Kalau tak mau dalam kardus dan nio tak se. Geleng geleng geleng geleng bantua urang indak nio anggo anggo anggo anggo itu tando lai suko angke bahu pura pura indak tahu senyum senyum senyum senyum itu tahu samo tahu. Geleng geleng geleng geleng bantua urang indak nio anggo anggo anggo anggo itu tando lai suko angke bahu pura pura indak tahu senyum senyum senyum senyum itu tahu samo tahu. Udah asli buayo usah manung tuh ambo itu barangai lah. no kilap sajo. Usah udah baduto, aden indah picayo. Allah banyak buktinyo, udah asli buayo. manisnya luar biasa.